Ya, didengar seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين satu-satu bacaan itu bagaimana tadi bacakan itu ada ro yang hukumnya tebal, artinya dibaca tebal, takatu hatta zuhtumul maqabir, abirnya itu tipis, birnya itu tipis. Nah, kalau perlu nanti kita akan cek satu-satu. Nah, apa kok depannya? Assalamualaikum Ustaz. Posisi mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Lamnya itu hati-hati jangan matul ya. Lamnya al. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilman yaqin latarawunnal jahim latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر. Yang bawah ini naik dikit bibirnya supaya menghasilkan tebal. Alhaqumut takatsur. Alhaqumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Iya, kalau yang birnya tipis. Bir. Tipis. Azurnya tebal, birnya tipis. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Masih ketebalan tuh. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latarawunnaha 'ainal yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ عن itu isyarat tahmin bertemu dengan ain. يومئذ عن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, diulangi. عن النعيم. عن النعيم. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعم. Nanti dibaca ulang. Ya, Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan terlalu panjang. Nah, Ustaz. Pokoknya jangan terlalu panjang. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون نها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم. Insyaallah. Makanya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ini sepertinya muka baru nih. Wajah baru, Ustaz. Baru gabung hari ini. Alhamdulillah. Tapi udah lama di Maskat atau gimana? Di Maskat sudah 2 tahun, tapi baru dapat informasi beberapa hari ini. Sudah 2 tahun di Maskat. Ya. Dapat aja, Alhamdulillah. Ya, jadi ini kita mulai keberkahan pagi gitu ya ceritanya nih. Insyaallah. Siapa nama itu? Harman Ustaz. Atau Abu Hamid, Abu Hamid. Abu. Ya. Dari mana antum, dari mana? Dari Pekanbaru Ustaz. Oh, Pekanbaru. Insyaallah. Insyaallah. Nih, Melayu juga nih. Ya. Aslinya Padang Pak Ustaz. Oh gitu. Padang. Berarti dekat-dekat juga, enggak terlalu jauh. Iya. Sumatera juga. Sumatera. Iya. Eh, tafadhal Abu Amin. Coba pesannya tuh apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Ini udah expert ya. Ini itunya bacanya nih. Baik. Baik, insya Allah. Kita bersama nih. Insya Allah, Ustaz. Amin. Terus lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh. Ini stok lama ini. Stok lama ini tuh. Iya, ini. Sin lah ya tadi ini. Mulai ya Ustaz. Iya, tepat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إيش دولني ألهاكم التكاثر alnya jangan dipantulkan satu kemudian tuhnya jangan dipanjangkan ألهاكم التكاثر Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun al-ilma al-yakin la tarawunna al-jahim summa la tarawunna ha'ayna al-yakin ya, tasdid, nun tasdid di dulu ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ lumayan lah ada perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini juga wajah baru ya? Baru datang juga, Ustaz. Dua hari. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Berarti ini masih fresh Indonesianya gitu ya? Insya Allah. Siapa namanya ini? Nama Imam. Imam Edi. Imam. Imam asli atau imam? Ayo tafadhal Allah imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takhasur. Hatta tanya pendek. Tanya pendek, kafnya yang panjang. Alhaakumut takhasur. Alhaakumut takhasur. Hatta jurdumul maqabir. Kalla. Tanya pendek. Hatta zurtumul maqabir. Hatta jurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla. Mimnya beda. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal summa latarawun summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Itu hati-hati. Pendek semua itu tidak ada yang panjang. Jadi kalau pendek diusahakan cepat, disambar gitu supaya jangan sampai kepanjangan. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Gitu. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Ya. Apa imam masih kepanjangan utuhnya mimnya, kemudian masih kepanjangan nunnya. Summa latus'alunna kemudian anin yawma idin anin na'im. Jadi hati-hati tummanya itu. Dan insyaAllah kalau udah banyak latihan, insya Allah akan aman tuh, nggak ada masalah lagi. Insya Allah. Tapi makasih Allah Imam atas sekeran bergabungnya. Afwan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru juga. Ini kita luar biasa, hari spesial hari ini. Banyak pasien baru. Banyak pasien baru, Ustaz. Nama siapa nih? Namanya Rio. Rio, Ustaz. Siapa? Rio. Rio. Udah lama di Maskat atau? Baru gimana? Baru 5 hari. Hari masih fresh nih masih. Masih fresh. Hey, alhamdulillah telah bergabung Al-Akhyo bersama kita di Harapan ini. Mudah-mudahan Al-Akhyo menjadi berkah nih. Amin. Dari semua kawan-kawan. Nah, apa bang? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zur. Ini langsung masuk ke ta. Mimnya alhaakumut takamut. Alhaakumut takasur hatta zultumur makobir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kepanjangan. Summa. Summa kalla saufa ta'lamun. Kan di tasydid. Summa kalla. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnal ha. Ini masih kepanjangan. Summa. Summa. Summa latarawunna ha ainal yakin. Summa latus'aluna yaumal izin anin na'im. Ya. Akhiru sama dengan akhi imam tadi masih kepanjangan mimnya. Nah, tumma gitu. Tumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa la, summa latus'alunna nahai. Summa latus summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Naam, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah khayu. Ya Allah, kita banyak latihan, terus baca, ya Allah. Akan baca, ya Allah. Amin. Seperti yang lain, seperti yang akan beri rezeki. Baik. Ada lagi tidak nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pasien pasien lama Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, baik. Tibar kalau bi, tibar kalau sudah. Alhamdulillah masih ada Ustaz. Oh ya ini masih muka lama juga Ustaz. Iya. Tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Latarawunnal. Jangan sampai dipantulkan. Jangan dipantulkan lamnya. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, ada perkembangan juga. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Nah, mudah Ustaz. Pertanyaan nih, bintang kelas nih ya. Bintang kelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tepat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله. Hey, kayak dengerin rekaman. Ini anak-anak yang main mana nih? Ya, ikut semuanya. Belum ikut saya. Kita ini kita coba kok. Bawa bapaknya. Iya. Tapi Pak Yudhikor semuanya alhamdulillah, jadi kita dah selesai mendengar semua tadi bacaan-bacaannya. Alhamdulillah. Yang penting kita yakni hafal surah ini dan juga tadi kita polish bacaannya supaya lebih mengkilap lagi, supaya lebih bagus kita duitnya. Karena seperti yang kita baca, yang pernah kita sebutkan, bacaan dari sisi tajwid itu pun dituntut. Karena Jibril alaihissalam menurunkan atau membawa Al-Quran ini, kemudian membacakan kepada Rasulullah SAW dengan tajwid. Nah, karenanya bacaan Al-Quran ini mutawatir, mutawatir, yakni terus diriwayatkan oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman bacaannya. Dan ini sebagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama semuanya, kita masuk ke dalam makna, tentunya makna yang kita sebutkan tidak kita meluas tentunya karena melihat waktu, jadi kita sebut inti-intinya saja supaya lebih yakni mentadabbur Al-Qur'an dan tanya khususnya bahasan-bahasan yang kita akan bahas. Baik, di situ disebut suratul takatsur. Suratul takatsur. Suratul takatsur ini nama yang masyhur baginya, bagi surah ini. Ibnu Abbas rahimallahu taala, sahabat Ibnu Abbas, menyebutkan di sebagaimana yang disebutkan atau yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durarul Mansur, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah diturunkan, kata beliau rahmallahu ta'ala, nazalat di Makkata suratu Al-Hakumut Takatsur, telah turun atau telah diturunkan di Mekah surat Al-Hakumut Takatsur. Surat Al-Hakumut Takatsur ini yang disebut oleh Imam Suyuti tadi kita sebutkan dalam kitabnya Ad-Durarul Al-Mansur. Ad-Durarul Al-Mansur. Baik. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas ini diketahui bahwa pertama, surah Takatsur ini diturunkan di Mekah. Berarti dia termasuk Makkiyah. Dan ini yang disebut oleh ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang keduanya, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini diketahui bahwa beliau menamakan atau masyhur di kalangan sahabat Surah ini namanya surah Al-Hakumut Takatsur. Surah Al-Hakumut Takatsur. Nah, disingkat menjadi At-Takatsur. Disingkat menjadi At-Takatsur. Jadi yang masyhur di kalangan sahabat sebagaimana tadi kita bacakan, Ibnu Abbas mengatakan nazalat bi Makkah surata atau suratu Al-Hakumut Takatsur. Telah turun di Mekah surah Al-Hakumut Takatsur. Baik. Ayo lihat semuanya. Kalau kita terus masuk ke ayat yang pertama, tentunya bismillah terlebih dahulu, dan ini sudah kita sebutkan Al-Hakumut Takatsur. Itu kalau kita lihat ada kata Al-Ha. Al-Ha, Al-Ha ini termasuk kata kerja. Termasuk kata kerja. Kemudian kum, di situ objeknya. Objeknya. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Subjeknya adalah at-takatsuru. At-takatsuru. Jadi di situ ada kata kerja, ada subjek pelaku, ada objeknya. Maka diterjemahkan di dalam kitab terjemah tepat, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam terjemahnya, siapa yang kata kerja apa dalam yakni kata atau kalimat ini? Ada kata melalaikan, itu tidak? Melalaikan. Siapa yang dilalaikan? Yakni objeknya siapa? Kamu atau kalian? Ini kum, berarti kalian banyak. Terus subjeknya, pelakunya siapa yang melalaikan? Siapa yang melalaikan? Iya, bermegah-megah. Itu yang kita sebut tadi. Nah, itu yang kita sebut tadi. Nah, baik. Kalau kita lihat dulu, baik, kalau kita lihat satu-satu tadi kita sebutkan, ada kata kerjanya, ada objeknya, ada subjeknya, gitu. Cuma di sini, baik, terjadi apa istilahnya, pertukaran gitu. Yang semestinya kalau di dalam bahasa Arab urutan sebenarnya adalah kata kerja, pelaku, subjeknya, kemudian objeknya. Gitu. Jadi objeknya itu disebut las, terakhir itu biasanya disebut. Nah ini pelakunya disebut di belakang atau yang paling terakhir, itu tidak? Jadi tadi kita sebut pelakunya siapa nih? At-takatsur, subjeknya gitu maksudnya, takatsur. Aturan kan dia jatuh setelah kata kerja aturannya. Nah, kaidah yang pernah kita sebutkan, ayo ikhwan semuanya diperhatikan kaidah, apabila terjadi atau kita dapatkan dalam kalimat bahasa Arab, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ada kata yang berubah posisinya, berubah posisi asalnya. Yang tadinya harusnya di depan, kemudian dia di belakang. Maka ini kata ulama ada tujuan makna di situ. Maknanya adalah apa? Al-hasru. Al-hasru maknanya adalah batasan. Ada unsur batasan di situ. Ada unsur membatasi. Nah, apa maksud dengan unsur batasan di situ ketika terjadinya perubahan-perubahan posisi asal? Makna di situ adalah adanya penekanan di situ. Adanya penekanan. Nah, di dalam hal ini bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yani adanya penekanan di situ bahwa kebanyakan yang melalaikan manusia di dunia ini adalah bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Jadi di situ pembatasan. Pembatasan, terjadi pembatasan di situ. Yang kita ketahui dari perubahan posisi dari posisi tadi, subjek objeknya tadi. Nah, jadi bermegah-megahan inilah penyebab daripada orang-orang lalai. Baik, ini bermegah-megahan tentunya ini adalah terjemahnya. Anda baca tadi terjemahnya. Baik, Kalau kita lihat penjelasan ulama, al-ha tadi kita sebutkan lalai. Tapi apa? Lalai apa yang dimaksud di sini? Al-ha kalau dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menjelaskan kata kerja al-ha, kata kerja al-ha itu mengandung unsur satu, lalai, dua, i'rab, berpaling. Berpaling. Berarti al-ha ini lalai plus berpaling. Bukan lalai saja, tapi berpaling. Sebab apa? Ada orang yang lalai tapi tidak berpaling. Misalnya lalai gitu, lupa gitu ya. Lupa. Kemudian diingatkan oleh temannya. Sekarang ini ada jadwal ngaji misalnya. Ini kita sekarang jadwal belajar misalnya. Atau diingatkan. Oh iya. Langsung ingat, terus ikutan. Langsung ingat, terus pergi. Langsung ingat, terus mengerjakan apa yang tadi yang dia lalaikan atau yang dia lupakan. Nah, tapi kata alha ini ada i'rab berpalingnya. Jadi orang ini tidak mumpan dinasihati, tidak mumpan diingatkan. Ada ngaji sekarang nih. Gitu. Udah biarin aja dah, gitu kan? Terus dengan alasan-alasan yang lain sehingga dia berpaling. Na'udzubillah. Nah itu makna alha. Terus di situ kom kalian atau menyeluruh kalian di sini maksudnya semua kita nih manusia. Terus at-takatsuru. At-takatsuru. Takatsaru ya takatsaru. Itu bahasa Arabnya. Yakni memperbanyak. Memperbanyak. Menambah dan menambah, memperbanyak dan menambah, menambah, menambah. Itu makna takatsur. Ingin selalu menambah, menambah, menambah dan menambah. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-takatsur ini adalah seluruh apa-apa yang diinginkan oleh manusia untuk bertambah dan bertambah dan menyebabkan lalai dan menyebabkan lalai, menyebabkan tadi al-ha mutakatsur. Oleh karena itu beliau sebutkan masuk di dalam kategori ini harta. Menambah, ingin menambah, ingin menambah harta sehingga itu yang menyebabkan dia lalai. Itu termasuk takatsur. Menambah, menambah, ingin menambah terus. Harta. Terus apalagi? Tahta misalnya. Tahta ya dalam hal ini ingin mendapatkan posisi itu terus posisi apa misalnya? Ya semua dalam pekerjaan, dalam pemerintahan dan sebagainya masuk. Terus menambah-menambah termasuk di dalam hal ini anak gitu. Ingin menambah anak, ingin menambah anak terus. Terus juga termasuk dalamnya kata beliau menambah istri. Nah, gitu. Ingin menambah gitu. Terus semuanya apa lagi? Itu pokoknya semua hal-hal duniawi gitu. Itu termasuk takatsur. Takatsur bahkan misalnya ilmu. Ilmu. Ingin menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu, tapi untuk hal-hal yang lain, melenceng. Misalnya supaya, misalnya disebut alim misalnya, seorang alim. Seorang ulama misalnya, seorang penulis misalnya, seorang apa. Jadi, yakni takatsur itu semua masuk dalam kategori takatsur, kemudian akan masuk ke dalam ayat ini, apabila takatsurnya tadi, itu menyebabkan dia alha, menyebabkan dia lalai dan berpaling. Lalai dan berpaling. Jadi alhaqumut takatsur yang dimaksud dengan yakni alha atau bermegah-megahan, menambah dan ingin menambah, ini seluruh masuk dalam kategori duniawi. Taib harta dunia, kategori duniawi, anak, istri, semua-semua tadi bukan hanya sekedar harta. Taib karena sekali lagi peringatan ini untuk kita semua agar itu jangan sampai melalaikan. Terus apakah tadi menambah, ingin menambah anak, ingin menambah harta, apakah secara mutlak tidak boleh? Ya tentu tidak. Jadi kalau niatnya misalnya ingin menambah harta, cuma yang mendapatkan ini, kemudian menjalankan jalan yang benar, itu tidak masalah misalnya. Terus menambah anak misalnya, itu pun tidak masalah. Artinya diiringi dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, itu lain cerita. Tapi kalau asal menambah harta, asal menambah misalnya istri, asal menambah ingin posisi ini, posisi itu, untuk meraih dunia, maka ini masuk dalam ayat ini. Oleh karena itu ayol ikhwah semuanya, ini ayat ini itu bagus untuk dicermati bagi orang-orang yang menengah atau menengah ke atas misalnya, atau yang memiliki misalnya gaji di atas orang lain misalnya, itu ini diperhatikan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita mampu mengontrol diri, mampu mengontrol diri. Dan sampai gaji kita itu, posisi kita itu, kemudian kehidupan kita yang alhamdulillah, yang tenang gitu, itu melalaikan. Itu melalaikan kita. Naudzubillah. Taip. Itu dengan ringkas, kemudian kita lihat lagi. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi ini adalah sifat manusia. Sifat manusia. Jadi kalau udah dekat ajal, kadang-kadang belum sadar juga. Iya gitu. Udah masuk ICU pun masih ingat-ingat juga hartanya. Gitu. Itu masalah. Nah, kalau udah masuk ke dalam kubur, itu udah selesai dah. Nah itu jangan sampai demikian kita. Itu maksudnya. Jangan sampai demikian. Ini adalah peringatan gitu. Tadi kita sebutkan peringatan. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan lain-lain, baik, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, Yaqul Ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Yakni sombong ceritanya nih, membanggakan diri hartanya, karena terus menambah-menambah harta, jadi itu satu paket masuk di dalamnya, rasa sombong gitu. Terus qala, Allah mengatakan, wa hal laka yabna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Nah, itu ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah anak Adam itu, karena sifatnya anak Adam itu suka harta, kemudian membangga-banggakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Ini manusia kita semuanya. Apa arti daripada harta kalian? Apa arti daripada harta kamu ini? Jadi apa yang kamu makan itu pergi atau hilang begitu saja. Dan apa yang kamu pakai dari pakaian pun akan hilang, akan apa? Ablaid, ini akan koyak, akan habis juga. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau apakah kamu sedekahkan harta itu lalu nanti dia, nanti kamu akan mendapatkan di hari kiamat. Baik. Jadi ini adalah isyarat dari Nabi alaihissalam bahwa harta itu, baik, apabila digunakan untuk konsumsi atau untuk apa, konsumsi untuk kita makan saja, itu akan habis. Baik, misalnya makanan tadi disebutkan habis karena terbuang dari melalui saluran misalnya kotoran dan sebagainya, dah hilang dah. Kemudian pakaian nanti ujung-ujungnya lusuh, kan tadi disebutkan, atau pakaian yang kamu pakai itu pun nanti akan lusuh. Jadi termasuk harta. Kecuali satu, yakni sedekah. Yakni sedekah. Aw tasaddaqta fa amdaita. Atau kamu sedekahkan harta kamu, lalu itu yang kamu akan dapatkan nanti pada hari akhirat. Dan itu yang kekal. Itu yang kekal. Jadi gitu ayo ikhwah semuanya. Jadi ini sekali lagi peringatan bagi kita. Dan alhamdulillah, misalnya kita misalnya di luar negeri ini lebih baiklah kehidupannya di rata-rata orang Indonesia misalnya. Dan itu kita akui. Ya, ada sih misalnya yang lebih gitu, tapi dilihat dari segi keumumannya, alhamdulillah gitu kehidupan kita misalnya baik di Oman gitu di situ, baik yang di Qatar misalnya di sini, paling tidak merasakan keamanan. Itu keamanan. Jadi misalnya kalau di negeri kita ada susah gitu keamanannya, pembunuhan sana sini misalnya, perampokan sana sini. Nah, gitu. Belum lagi demonya sana sini, belum lagi wah, susah. Gitu. Alhamdulillah misalnya kita dengan keluarga alhamdulillah di sini, itu pun hati-hati. Jangan sampai melalaikan tadi, apalagi memalingkan. Hati-hati dengan mendapatkan gaji yang begitu, yang tinggi gitu maksudnya, dibanding dengan rata-rata yakni orang Indonesia misalnya di Indonesia. Nah, itu hati-hati, itu rentan sekali dijangkiti penyakit lalai dan memalingkan. Rentan sekali. Karena ayol ikhwah semuanya, kalau tidak dari sekarang kita sadar, berapapun umur kita, mungkin kita sekarang ini masih kategori muda gitu ya, tapi siapa jamin akan sampai berumur 60 tahun, akan berumur sampai 70 tahun, 80 tahun misalnya, siapa jamin? Tidak ada. Oleh karena itu Allah sebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur gitu, yakni mati baru sadar, dah baru nyesal. Jadi yang namanya penyesalan kan itu nanti di belakang penyesalan. Maka jangan sampai ada kamus penyesalan dalam kehidupan kita. Jadi berapapun umur kita, jangan sampai kita didalaikan. Jangan sampai didalaikan oleh tadi harta, kerjaan, anak, istri, semua-semua itu. Jadi posisikan semua-semua itu dalam posisi syariat, sehingga kita tidak menyesal nanti ketika masuk dalam kuburan. Taib ayol ikhwah, hatta zurtumul maqabir. Ayat ini juga menerangkan dan sebagai dalil pasti bahwa kuburan itu ada. Yakni kehidupan di alam kuburan, kehidupan di alam barzah itu ada. Ini dalilnya nih. Di samping hadis-hadis yang segitu banyaknya, sehingga ulama menyebutkan hadisnya mutawatir. Yani apa makna mutawatir? Maknanya adalah pasti, qat'i, sahih. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu makna mutawatir. Jadi apa yang tadi kita sebutkan? Kehidupan kubur itu pasti kita akan jumpai. Itu maksudnya. Kenapa kita sebutkan hal ini? Karena ada sebagian kelompok kaum muslimin, terutama orang-orang yang masih terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah ini, adalah salah satu sekte di dalam tubuh Islam yang banyak penyimpangan-penyimpangan secara akidah. Nauzubillah. Salah satu penyimpangannya adalah mereka memungkiri adanya azab kubur. Mereka mengingkari adanya azab kubur dengan dalil akal. Kata mereka, tidak masuk akal kalau disiksa di dalam kubur, kan siksa nanti di neraka. Itu katanya. Ya sudah, satu saja siksanya di neraka, kuburan tidak ada katanya. Ini akal-akalan tentunya. Jadi ini adalah ayatnya. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dah. Tuh di awal-awal tuh sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih lalai itu, kalau masih lalai dengan apa yang dimiliki dari harta dunia, baik anak, istri dan semua-semua, ini melampaui batas. Ini keterlaluan gitu. Ini dah Allah dah kasih bocoran dah. Allah udah kasih bocoran, Allah udah kasih nasihat gitu. Jangan. Kalla. Ini kata-kata untuk menafikan. Kalla, janganlah begitu. Kalla, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jadi perbuatan apa tadi? Perbuatan takatsur. Perbuatan takatsur. Ingin menambah, ingin bertambah, menambah, menambah, menambah. Gitu. Dah dapat harta demikian, tambah lagi. Dapat melihat, tambah. Dan itu memang sifat manusiawi. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan sehingga menjerumuskan kita ke dalam yang membinasakan. Dan ini sekali lagi itu yang disebut dengan istilah kalau kita pernah mendengar namanya ilmul yakin. Ini baru ilmul yakin. Karena apa yang kita bacakan di apa yang kita baca di dalam Al-Quran ini termasuk ilmu yakin, ilmul yakin, ilmu yang merupakan keyakinan. Nah, kan sering kita mendengar ada istilah ilmu yakin. Nah, kemudian ainul yakin. Terus yang terakhir haqqul yakin. Nah, gitu. Ada istilahnya nih. Ada ainul yakin, ilmul yakin. Ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Nah, itu tingkatan ilmu. Kalau ilmul yakin adalah teori saja gitu. Teori, tapi dia yakini gitu. Teori, tapi dia yakini. Belum sampai yang kedua. Kedua adalah kita sebutkan ainul yakin, yakni ain secara pandangan, secara melihat. Jadi ketika dia melihat, maka dia yakin. Jadi tambah keyakinannya, tambah keyakinannya. Jadi ilmul yakin tadi dah dia ilmui, kemudian ainul yakin dia melihat, lalu bertambah keyakinannya, kemudian baru naik ke ketiga, yakni haqqul yakin. Betul-betul selanjutnya setelah dia ilmui, setelah dia lihat, saksikan, maka itulah selanjutnya haqqul yakin, betul-betul pengetahuan yang hak. Nah, pengetahuan yang hak. Jadi itu. Nah, berkaitan dengan azab, yakni Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau kita lihat di sini begitu juga. Kita sekarang dah tahu azab kubur itu ada. Berarti ilmu yakin gitu, ilmu yakin. Nah, apakah kita ainul yakin atau haqqul yakin? Belum, karena belum meninggal. Ya gitu. Terus neraka misalnya, nanti neraka. Azab neraka. Azab neraka. Jadi azab neraka itu, demikian juga. Sekarang kita tahu azab neraka itu ada. Azab neraka itu ada. Itu dah termasuk ilmul yakin. Kemudian nanti di kuburan itu, nanti di kuburan akan kita misalnya melihat, misalnya kalau diazab misalnya melihat gitu. Itu ainul yakin. Nanti di akhirat haqqul yakin. Dan na'udzubillah jangan sampai kita yakni masuk ke dalam neraka. Dan itu sekali lagi ayul ikhlas semuanya adalah yakni peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus bocoran gitu. Sekaligus bocoran. Tadi saya apa seperti yang anda sampaikan pada antum semua, kau sudah diingatkan seperti ini, sudah dibocorkan nanti apa yang terjadi, masih juga lalai, itu sudah keterlaluan seperti kita sebutkan. Baik. Selanjutnya, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, ini dua kali diulangi ini, dua kali. Dan ini sekali lagi kata ulama adalah penekanan di atas penekanan ini. Kalau satu saja cukup, ini Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi supaya memastikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan main-main. Perkara ini bukan main-main. Baik, lanjutnya. La tarawunnal jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya. Atau apa? Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini pasti, ini neraka. Sebelum neraka tadi kita sebutkan kuburan. Nah, kalau amalannya tidak benar, maka dia akan diazab. Berarti sebelum mendapatkan azab neraka, dia akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Terus la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ainul yaqin. Yani apa tuh ain? Mata. Jadi betul-betul kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga itu akan menambah keyakinan. Dan mau tidak mau akan yakin. Kalau sekarang mungkin teori misalnya ya, ada sebagian yang tidak percaya misalnya. Nah, tapi kalau nanti pada hari kiamat, betul-betul akan dilihat oleh mata kepala, yaitu jahim, neraka jahanam tersebut. Terus tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu takatsur tadi. Kamu megah-megahkan, kamu ingin tambah dan tambah dan tambah tadi. Dan itu pasti. Naam. Ini sekali lagi ayat lughah semuanya. Ini betul-betul ayat ini diperhatikan oleh kita. Sekali lagi ini adalah peringatan bagi kita yang memiliki misalnya harta, yang memiliki gaji di atas rata-rata kawan-kawan misalnya, atau yang memiliki yakni hal-hal dunia yang lain misalnya, jangan sampai sekali lagi membuat kita lalai. Dan ingat, harta yang tadi kita akan yakni apa tuh, semua-semua yang kita miliki dari harta, anak, ilmu dan semua akan ditanyakan. Pasti ini ayat ini mengatakan kemudian kamu pasti akan ditanyai. Pasti akan ditanya. Dan itu yang disebut oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain, la tazalu qadab ibni Adam, yakni senantiasa akan tetap kedua kaki anak Adam, la tazalu qadab ibni Adam, yakni sebelum atau setelah akan ditanyai empat hal. Dan itu hadisnya kita ketahui dengan masyhur, secara masyhur sekali, bahwa tidak akan tergelincir itu dalam terjemahnya, itu akan tetap kaki, kedua kaki anak Adam sebelum ditanyai empat hal. Hartanya, kemudian ilmunya, kemudian umurnya. Kemudian umurnya. Nah, jadi hartanya min aina kasaba wa min aina anfaqa. Dari mana dia hasilkan? Dari mana atau kemana dia belanjakan? Apakah belanjakan fisabilillah atau di lain-lain? Kemudian ilmunya. Nah, ilmunya apakah dia amalkan apa tidak? Kemudian umurnya. Dan ini hadis tentunya kalau di syarah panjang lebar. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat ini. Sehingga itu juga yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakni ringkas cerita ketika itu Umar bin Khattab misalnya dengan Abu Bakar keluar dari rumah mereka masing-masing dalam keadaan perut kosong. Artinya kelaparan itu yang membuat mereka keluar, yakni cari makan. Itu bayangkan tuh Abu Bakar dan Umar keluar rumah dalam keadaan kelaparan. Di tengah-tengah jalan bertemu mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallam bertanya kepada mereka, "Nih, kalian ada apa? Kenapa keluar rumah pada waktu saat-saat seperti ini? Tidak biasanya." Mereka mengatakan, "Yang membuat kami keluar rumah ya Rasulullah adalah lapar. Ingin cari makan gitu." Lalu Rasulullah sallam mengajak mereka ke yakni tempat salah satu di antara sahabat Al-Ansor, orang-orang Ansor. Kemudian singkat kisah, singkat cerita, mereka pun dijamu bagaimana yakni tamu-tamu, dan apalagi ini adalah tamu spesial Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Singkat cerita, mereka yakni Rasulullah, Abu Bakar dan Umar makan yakni dengan kenyang tentunya, setelah kenyang minum, makan kurma, susu dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tus'alunna an hadzal na'im." Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini. Jadi kelaparan telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, kemudian setelah itu kalian mendapatkan kenyang, dan ini kata Rasulullah SAW, pasti kalian akan ditanyakan. Pasti. Kalau sekali kenyang, mungkin pertanggungjawabannya akan ringan. Kalau sekali kenyang, ini kita berkali, wah ini mungkin ada tidak di antara kita yang bisa menghitung berapa kali kenyangnya itu? Jangan hitung seumur, cari gitu. Malah kita enggak pernah lapar malah. Itu masalah. Ya coba tuh ditadabur gitu. Itu supaya apa tuh? Supaya bayangkan itu tanggung jawabnya itu luar biasa gitu. Jadi karena itu miskin, orang miskin itu pun belum tentu, belum tentu ya apa namanya pertanggung jawabannya ringan gitu. Kenapa? Karena makanan yang dia akan makan pun dipertanggungjawabkan. Tapi secara teori orang yang kaya, secara teori, secara zahirnya itu lebih pertanggungjawabannya lebih berat, lebih berat. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang dia dapatkan itu lebih banyak daripada orang miskin. Jadi itu pertimbangannya, ukuran-ukurannya, ya ikhwan. Kalau sekali saja kenyang, itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau berkali-kali? Terus bagaimana pula kalau misalnya tidak pernah lapar malah? Itu coba bayangkan tuh. Gak kebayang bagaimana tuh bayangannya tuh. Apa yang ditanya tuh? Terus dengan apa yang kita jawab? Nah, oleh karena ya ikhwan, kalau lalai dan lalai terus menerus dalam kelalaian dengan alasan masih enjoy gitu, masih muda gitu, baru anak satu misalnya, anaknya masih kecil-kecil, masih artinya masih inilah gitu, masih berkarya dan sebagainya, itu adalah syubhat namanya. Jadi tidak masalah berkarya, tidak masalah kejar karir, mesti tidak masalah, tapi ini jangan lupakan agama itu, jangan lupa. Jangan sampai lalai plus berpaling, maka masuk ke dalam ayat. Oleh karena ya ikhwah semuanya, ana sarankan misalnya, apalagi antum misalnya di situ di Oman, di negeri Arab misalnya, alhamdulillah sekarang ini ada kesempatan media-media internet nih. Jadi walaupun tidak ada ustadz secara langsung di situ misalnya, jadi alhamdulillah teman-teman banyak inisiatif untuk mengadakan kajian-kajian melalui internet. Jadi itu pun salah satu upaya untuk mengimbangi dunia, mengimbangi dunia. Jadi kalau upaya itu tidak dilakukan, terus ingin selamat daripada fitnah-fitnah harta, fitnah dunia, itu mong kosong. Itu mong kosong. Jadi harus ada langkah-langkah. Minimal misalnya satu minggu dalam sekali ikut majelis. Itu. Kalau tidak misalnya ada, kalau misalnya dua kali misalnya, itu ikut majelis. Terus berteman dengan teman-teman yang tidak rakus dunia. Itu kalau temannya salah, temannya rakus dunia, artinya otak-otak bisnis saja gitu kerjaannya. Gimana nih? Terus setiap kali majelis selalu, iya, dibahas masalah itu, gimana tuh Pak, kita invest di mana sekarang nih gitu. Itu apa itu? Apa? Itu saja itu. Ya nih, kalau demikian kawan kita, terus kita berteman dengan itu semua, nanti khawatirnya kita pun artinya bukan masalah bisnis itu, tapi ini kita dalam rangka mengimbangi gitu. Dunia kita ini kita harus imbangi. Oleh karena yang salah satu nasihatnya adalah untuk mengimbangi dunia ini, rajin-rajin ziarah kubur. Rajin-rajin ziarah kubur. Kalau di Qatar ini alhamdulillah tuh ada tuh Abu Hamur namanya, kubur di Abu Hamur tuh banyak tuh, luas sekali. Kalau di Maskat ada tidak di situ? Pasti ada. Ya, sekali-kali ziarah di situ. Untuk mengimbangi. Tapi ayo lah semuanya. Dikasihan antum nih semua di situ. Ya. Tapi kiranya sampai di sini apa yang yakni bisa kita ulas dengan ringkas tentunya dari surah At-Takatsur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari atau akibat harta-harta dunia atau dunia ya, secara keumuman yang kita miliki. Terus kemudian kita terhindar daripada kelalaian, terhindar daripada i'rab, berpaling dari akhirat, dan sekali lagi kita terhindar dari selalu mengejar dan mengejar dunia ini. Di kita dan juga keluarga kita, hingga ketika kita berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kita dan pertanggungjawaban kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk surga bi ghairi hisab, kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslim. Nah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai penjelasan masalah kenyang tadi, Ustaz. Iya kenyang. Nah, ini jadi pemikiran karena sudah berapa kali kenyang. Apakah dengan kita mengucapkan alhamdulillah selepas kita makan, apakah itu bisa menjadi salah satu pertanggungjawaban kita kelak, Ustaz, terhadap kita mensyukuri nikmat kita kenyang tadi, Ustaz, atau nikmat kita makan? Taip. Ya, just kalau. Jadi masalah yang ini, bagaimana tadi kita sebutkan hadisnya Nabi alaihissalatu wassalam ketika kenyang pada waktu itu bersama Abu Bakar, bersama Umar, beliau tentunya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pasti, tapi seiring dengan itu Rasulullah s.a.w. menyebutkan pasti akan dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau tadi pertanyaannya, apakah ketika kenyang kita mengucapkan alhamdulillah, terus kemudian itu adalah bagian daripada pertanggungjawaban? Jawabannya tentu tidak. Sebab apa? Sebab ini masalah pertanyaan. Jadi nanti di akhirat akan ditanyakan, ketika makan itu dari mana? Asalnya dari mana? Dan itu, itu yang jadi poin masalah dalam hal ini adalah kita akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya harta atau makanannya tadi didapatkan dari harta yang haram misalnya, terus bilangnya alhamdulillah, gimana coba? Ya hasil curian, hasil misalnya ada roti misalnya hasil curian, kemudian makan, terus alhamdulillah, gimana tuh tanggung jawabannya? Iya, jadi artinya apa tuh? Artinya ketika kita makan tentunya kita tidak lupa berdoa sebelum makan, ucap bismillah, kemudian setelah makan minimal baca alhamdulillah. Dan ini sekali lagi untuk menambah frame pertanggungjawaban kita. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditanya, misalnya dari mana kamu dapat nasi misalnya? Oh, dari gaji saya. Gaji saya halal, saya dapatkan ini. Nah, gitu. Terus ketika misalnya itu kan kita tadi sebutkan ada frame. Nah, frame-nya itu bismillahnya, doa-doanya. Jadi amal soleh di situ menambah keindahan pertanggungjawaban kita. Gitu. Jadi ucapan doa-doa tadi adalah menambah perbendaharaan, menambah keindahan daripada pertanggungjawaban kita, hingga dengan harapan itu semua akan memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti ucapan alhamdulillah itu meloloskan kita dari pertanggungjawaban itu. Karena sekali lagi betapa banyak misalnya harta-harta yang haram, ternyata mereka makan bismillah juga. Ternyata setelah makan alhamdulillah juga. Harta hasil korupsi misalnya. Harta hasil korupsi. Apalagi misalnya dapat harta, terus misalnya sedekah anak yatim, kemudian tadi tidak hanya cukup bismillah alhamdulillah, tadi kita sebutkan mengumrohkan orang dengan harta-harta itu semua. Gimana coba itu? Nah, jadi tetap tidak akan lolos, mesti akan ditanyakan. Nah, gitu. Jadi kalau ada doa-doa yang tadi kalaupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mempercantik, memperindah pertanggungjawaban tadi, sehingga akan memberatkan timbangan nanti di akhirat, dan itu biiznillah taala menyebabkan rahmat dan menyebabkan masuk surga biiznillah taala. Nah. Ya, Ustaz. Agak menyimpang pertanyaan sedikit, Ustaz. Iya. Tentang ini, Ustaz, tentang larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki, Ustaz. Emas kan memang enggak boleh, Ustaz, ya. Jadi, laki-laki. Iya. Apakah emasnya itu 24 karat, yang enggak boleh itu 22 karat itu, Ustaz? Atau semua emas? Terus yang kedua, Ustaz. Iya. Yang kedua, Ustaz. Kan kebiasaan banyak kebiasaan sekarang yang masalah tasyabuh ini, Ustaz. Ketika mereka nikah, jadi dikasih mas kawin cincin, Ustaz. Tapi cincinnya bukan cincin emas. Tapi ini kan kebiasaan kaum kufar. Apakah ini termasuk tasyabuh kalau laki-lakinya pakai cincin kawin tapi bukan emas, Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Bismillah, jadi apa yang tadi disebutkan dari pertanyaannya, apakah emas yang dilarang untuk dipergunakan oleh laki-laki itu emas 24 karat atau emas 22 karat atau mungkin 18 karat misalnya. Jadi wallahu alam, wallahu alam, hadisnya hadis umum. Hadisnya hadis umum yang melarang zahab, yakni emas bagi laki-laki, dan juga harir, yakni sutra bagi laki-laki. Jadi oleh karenanya keumuman suatu nas taib tidak dikhususkan kecuali adanya dalil-dalil lain yang mengkhususkan. Artinya yang menyebutkan misalnya pengkhususannya. Nah, dalam hal ini wallahu alam tidak ada dalil yang merincikan hal tersebut yang mungkin kita akan mengkhususkan dalil umum. Di dalil umumnya mengatakan dilarangnya laki-laki menggunakan emas, cincin emas, dan juga menggunakan pakaian dari bahan sutra. Jadi keumuman ini tidak terkhususkan karena tidak ada dalilnya. Oleh karena itu keumuman emas mau 18 karat, mau 22 karat, mau 24 karat dan sebagainya, keumumannya. Dan ini yang paling selamat tentunya. Dan ini yang paling selamat. Jangankan emas. Baik, jangankan emas. Ulama sendiri pun berbeda pendapat. Baik. Mengenai cincin besi bagi laki-laki. Cincin besi ini. Jangankan emas. Cincin besi saja ada yang melarang. Cincin besi saja ada yang melarang nih. Baik. Apalagi emas. Nah, begitu artinya pelarangan di sini ada khilaf tentunya yang wallahu alam yang kita pakai, yang kita pilih tentu yang boleh ya, untuk besi boleh gitu. Tapi ana sampaikan kepada antum bahwa di antara ulama pun ada yang tidak membolehkan besi gitu, apalagi emas yang misalnya bawah-bawah karatnya misalnya kalau ada satu karat misalnya emas juga. Jadi yang dibolehkan untuk emas ini adalah yang sedikit saja, itu yang dibolehkan, yang sedikit. Nah, artinya sedikit nih ukuran misalnya, kalau antum ada jam tangan, kalau jam tangan antum nih misalnya apa talinya itu dari emas, ini sedikit apa banyak? Banyak. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya, dan itu tidak jarang lah gitu ya kita jumpai, berarti kalau ada misalnya tali jamnya emas, itu dah kaya dah gitu kan. Iya, berarti berapa karat tuh, berapa itu gram. Nah, tapi yang biasa mungkin ya, yang biasa yang masuk akal gitu, jam tangan terus jarumnya itu dari emas, termasuk akal apa tidak? Iya, jarumnya itu dari emas, ada mungkin, ada. Itu gimana hukumnya? Nah, kata ulama ini yang dikasih dispensasi, dikasih keringanan. Kenapa? Karena apa namanya itu jarumnya itu kecil sekali, kecil sekali, dan juga itu gimana cara nukernya itu kalau itu saya dibeli kemudian atau dihadiahkan misalnya, udah jarumnya udah diganti aja tuh. Nanti malah rusak masih. Nah, oleh karena itu nih dispensasi ini yang kecil-kecil gitu dispensasi. Kecil-kecil itu yang emasnya. Itu dispensasi. Ala kulihal, keumuman itu tidak dikhususkan. Jadi silakan jangan sampai dipakai, haram hukumnya 18, 22, 24 dan sebagainya. Terus kemudian apa tadi tasyabuh dan sebagainya. Baik. Dhabit atau ketentuan tasyabuh kata ulama adalah yakni menyerupai kebiasaan orang kufar yang menjadi kekhususan mereka, yang menjadi kekhususan mereka. Ini dhabit ketentuannya. Misalnya orang kufar misalnya selalu pakai pakaian hitam misalnya kalau meninggal dunia atau pergi ke kuburan atau tidak. Itu orang kufar itu, orang Kristen misalnya itu khususnya itu, atau orang Yahudi misalnya itu pakai pakaian hitam itu. Nah, kita misalnya orang Islam itu ada juga ikut-ikutan. Ada tidak ikut-ikutan itu? Itu tasabbuh. Belum lagi kita berbicara masalah yakni style pakaian, rambut dan sebagainya, itu udah lain cerita. Nah, berbicara masalah misalnya cincin tadi, cincin ini wallahu a'lam, karena Nabi alaihi salatu wasallam pun menyebutkan misalnya ketika memerintahkan misalnya untuk seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, walau khataman min hadid, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi walaupun cincin dari besi, walaupun cincin dari besi, artinya cincin ini dari besi atau cincin ini di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pun masyhur. Berarti kalau kita melihat cincinnya itu, cincinnya berarti ini bukan kekhususan orang kufar gitu. Jadi kalau misalnya kasih cincin dan sebagainya tidak masalah. Cuma yang jadi masalahnya adalah menulis nama. Betul tidak? Di cincin kawinnya itu tulis nama. Nah itu. Menulis nama. Ini walau alam ini. Itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Apalagi tukar cincin misalnya, depan istilahnya itu tukar cincin. Nah itu adat-adat yang semacam itu lebih baik ditinggalkan gitu. Lebih baik ditinggalkan. Artinya kita tidak misalnya sebut haram secara langsung misalnya, tapi lebih baik ditinggalkan untuk yakni kemaslahatan. Kenapa? Karena itu adalah seremoni-seremoni yang dianggap gitu untuk melanggengkan hubungan suami istri. Tapi itu semua adalah bohong. Ada misalnya nikah, akad nikahnya gitu di bawah naungan Ka'bah, cerai juga. Betul tidak? Udah tukar cincin, tukar apa gitu semua-semua, cerai juga gitu. Jadi itu semua adalah seremoni-seremoni yang memang walau alam asalnya dari mana kita tidak tahu. Kemudian ngapain dipertahankan gitu kan? Gitu, untuk apa dipertahankan gitu? Terus kemudian kalau ada yang menyebutkan, ustadznya ekstrim gitu, ustadznya ekstrim, semua tidak boleh gitu. Ya kita masalahkan juga, kenapa juga mau dipertahankan itu masalah? Gitu. Ada tidak faedahnya? Gitu. Jadi kita sebutkan. Artinya kita tidak sebut misalnya sampai haram dan sebagainya, tidak. Tapi kalau tidak ada faedahnya, artinya hanya sekedar seremoni-seremoni biasa seperti itu, dan itu tidak terbukti melanggengkan dan sebagainya, maka lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Ini bukan bicara masalah ekstrim dan tidak ekstrimnya nih. Jadi alhamdulillah kita yakni berpegang di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terjauh dari pemikiran-pemikiran ekstrim, apalagi apa itu dai dan sebagainya. Naudzubillah. Baik, gitu. Itunya. Baik. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau ini adalah imam. Ya, tanya yang ayat terakhir, Ustaz. Iya. Ini sangat, iya, ayat terakhir. Sangat dalam sekali ya. Apa lantas aluna yauma idzin anin naim. Itu supaya kita bisa menjawab di akhirat. Apa namanya? Itu kan pertanyaan berat nih ya. Nanti apa bagaimana maksudnya kan dalam hidup ini semua akan ditanya nanti gitu loh. Jadi betul. Apa trik-triknya supaya nanti kita bisa menjawab itu dengan tamam. Gitu. Iya. Ya itu. Jadi maksudnya secara bagaimana nanti secara finansial, kan yang Ustadz tadi sudah jelaskan semua yang kita pakai adalah bukan harta. Jadi yang semua harta itu yang kita infakkan sama kita amalkan. Sedekahkan. Ya itu Ustadz mohon dijelaskan nanti supaya bisa menjawab dengan benar di akhirat. Baik. Masya Allah. Afwan barakallahu fiik. Akhi Imam, atas pertanyaan yang luar biasa dan ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana kita lolos gitu ya dalam pertanyaan tersebut, pas ya kalau exam itu pas kita, alhamdulillah insyaallah innillah gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ayo ikhwah semuanya, di samping kita menuntut ilmu untuk mengontrol, mengimbangi tadi kita sebutkan kehidupan dunia ini, kita imbangi dengan kehidupan akhirat. Jadi mindset kita ini adalah mindset akhirat. Itu cara mengimbangi, salah satu adalah hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini, satu. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting, dan ini yang sebagai jawabannya ringkas, bismillahi ta'ala, mudah tapi jangan sampai dilupakan, yaitu jangan sampai lupakan niat ibadah dalam seluruh aktivitas. Itu dia. Kita ulangi. Jangan sampai lupakan niat ibadah dalam seluruh aktivitas. Misalnya mau kerja, kan itu kan aktivitas dunia. Tapi aktivitas sebutkan masukkan niat ibadah di situ, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sebenarnya amal itu berdasarkan niatnya, dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat ibadah, maka dia akan mendapatkan ibadah. Lekan sekali lagi anak ulangi, dan ini sangat penting sekali. Jadi ini adalah dalam rangka meringankan pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan niat ibadah dalam seluruh aktivitas kita. Baik aktivitas niat, terlebih lagi aktivitas akhirat, dah confirm. Misalnya tadi kita kerja misalnya. Kerja, keluar rumah, masukkan niat, jangan lupa tuh. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk misalnya menghidupkan suami istri, menghidupkan istri, anak, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai laki-laki adalah tugasnya untuk mencari rezeki. Itu satu. Kemudian selanjutnya masukkan niat yang lain sehingga nanti dia ibadah dan sebagainya, itu udah banyak lagi. Hatta misalnya mau camping misalnya, hatta misalnya apa itu lain, atau misalnya ketika makan masukkan niat, masukkan niatnya, yaitu agar apa tuh, agar tidak kelaparan nanti misalnya ketika kerja, agar tidak kelaparan nanti misalnya ketika sholat, atau supaya menjadi energi misalnya ketika beribadah, masukkan niat itu. Nah, hatta misalnya ketika kita misalnya berhubungan suami istri misalnya, itu pun kan itu dunia, sudah jelas dunia, tapi masukkan niat akhirat di situ, niat akhirat supaya misalnya hati kita tenang misalnya, tidak melihat yang haram misalnya, atau misalnya untuk mendapatkan anak misalnya, dan sebagainya, daripada niat-niat ibadah yang lain. Dan lain-lain. Terus misalnya semua. Jadi kalau misalnya apa, seluruh aktivitas dunia kita ya dimasukkan di dalamnya, kita masukkan niat ibadah, maka insya Allah Taala semua itu akan meringankan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketika Allah bertanya misalnya, ketika Allah bertanya, kamu telah makan ini dan ini, kamu kemanakan dia? Kita jawab, aku makan ya Allah, dan pada waktu itu aku niat untuk ini dan ini, yakni untukmu, beribadah kepadamu. Gitu. Saya bekerja misalnya, saya mendapatkan harta dari ini dan ini, dan saya niatkan untuk ini. Jadi ringan. Jadi ujung-ujungnya apa itu? Ujung-ujungnya kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, saya niatkan ya Allah untuk beribadah kepadamu. Saya niatkan ya Allah untuk beribadah kepadamu. Makan, minum, hubungan suami istri, misalnya bekerja, camping, apalagi misalnya safar, semuanya. Oleh karena itu anak sebutkan kepada ikhwah semuanya, khususnya tadi yang bertanya akhi imam, itu strategi, tips untuk meringankan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat adalah seluruh aktivitas dunia dan akhirat kita selama kita masih hidup ini, jangan lupakan, jangan tidak pernah masukkan niat ibadah. Nah, itu jawaban ringkasnya. Tapi barakallahu fikum ayyuhal ikhwan, terus semangat ya menuntut ilmu, ya hitung-hitung tadi kita sebutkan, mengimbang dulu ini yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak maksimal. Nah, jadi seharusnya misalnya tiap hari misalnya, tapi alhamdulillah seminggu sekali pun tidak masalah. Daripada tidak sama sekali, itu yang masalahnya adalah langsung tidak sama sekali, itu yang jadi masalah. Itu mau cari apa di dunia? Ya bukan kita, ya kita tidak sebut kawan-kawan kita tidak, tapi kita jangan sampai seperti mereka-mereka yang lalai, apalagi berpaling dan masuk ke dalam kategori ayat ini al-hakumut takatsur. Waliyadzubillah. Tapi di sini ayat khas semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.